bicara satu-satu. Mulanya ragu-ragu, mau tetapi malu. Aku tahu dia suka, tapi bagaimana cara menyampaikan. Mulanya satu kali, sekedar asal jadi. Esoknya minta lagi, aku bingung sendiri. Sungguh ini bukan dusta, sungguh aku cinta kamu. Kamu mulanya sih malu, akhirnya dia mau. Malu-malu jadi rindu. Bicara satu-satu, mulanya ragu-ragu, mau tetapi malu. Aku tahu dia suka, tapi bagaimana cara menyampaikan. Mulanya satu kali, sekedar asal jadi. Esoknya minta lagi, aku bingung sendiri. Sungguh ini bukan dusta, sungguh aku cinta kamu. Sungguh ini bukan rayu, sungguh aku suka kamu. Akhirnya dia mau. Malu-malu jadi rindu. Sungguh ini bukan dusta, sungguh aku cinta kamu. Sungguh ini bukan rayu, suka kamu. Mulanya sih malu, akhirnya dia mau. Malu-malu jadi rindu.